pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudarlun, berita pagi di siang hari ini Jumat 5 Januari 2018 dibacakan Ardian Syah. Polisi tangkap 7 napi LP Banda Aceh yang diduga terlibat kerusuhan. Banjir di Aceh Utara makin parah dan meluas ke 7 kecamatan. Terdakwa pembunuh satu keluarga di Abdia dituntut hukuman mati. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Loksmawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, polisi menangkap 7 napi LP Banda Aceh yang diduga terlibat dalam kerusuhan. Napi yang diamankan itu kini menjalani pemeriksaan di Mapolda Aceh. Wakapolda Aceh Brigjen Bambang Sucahyo mengatakan salah seorang napi yang ditangkap polisi adalah Gunawan. Napi itulah yang diduga menjadi provokator kerusuhan. Pasalnya Gunawan termasuk napi yang hendak dipindahkan ke LP di Medan, Sumatera Utara. Namun saat proses pemindahan dilakukan, Gunawan berkeras dan minta tetap berada di LP Banda Aceh. Gunawan diciduk tak lama setelah polisi berhasil masuk ke dalam LP. Dengan tangan diborgol ke belakang, ia dibawa sejumlah polisi yang mengenakan penutup wajah. Menurut Bambang, Gunawan sempat berusaha melobi pihak LP agar dirinya tidak dipindahkan. Namun petugas LP tetap ingin memindahkannya sehingga kerusuhan terjadi. Sudarlun, setelah bisa meredam kerusuhan, polisi menggeledah sel yang dihuni napi di LP Banda Aceh. Saat melakukan penggeledahan, polisi menemukan sejumlah barang bukti mulai senjata tajam hingga narkoba. Penggeledahan kamar napi dilakukan setelah situasi bisa dikendalikan. Wakapolda Aceh Brigjen Bambang Sucahyo bersama sejumlah petinggi polisi dan TNI ikut masuk ke dalam LP. Setelah menghitung jumlah napi, polisi menyisir kamar tahanan. Di sana polisi menemukan senjata tajam, ponsel, laptop, 1 kg ganja, dan 10 paket sabu. Barang bukti tersebut selanjutnya dibawa keluar dari LP untuk diamankan polisi. Polisi hingga kini masih menyelidiki bagaimana barang haram tersebut bisa masuk ke dalam LP. Padahal setiap tamu yang masuk diperiksa petugas di pintu utama. Kerusuhan di LP Banda Aceh terjadi Kamis siang kemarin sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Para napi membakar satu unit mobil dan ruang perkantoran di dalam LP. Sejumlah unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi memadamkan api. Situasi bisa dikendalikan sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Sudarlun, banjir yang melanda Kabupaten Aceh Utara akibat meluapnya air dari Kerung Kerto setelah kawasan itu diguyur hujan deras mulai meluas. Rabu lalu, 5 kecamatan yang terendam yaitu Matangkuli, Pirak Timur dan Tanah Luas, Lok Sukun dan Payabakung, tapi sejak Kamis meluas ke Kecamatan Langkahan dan Samudra. Jumlah desa yang terendam juga bertambah. Di Matangkuli sebelumnya jumlah yang terendam 21 desa, tapi kini bertambah menjadi 25 desa. Sementara itu di Kecamatan Pirak Timur juga bertambah dari 13 desa menjadi 15 desa. Di Tanah Luas dari sebelumnya 9 desa, kemudian di Payabakung dari sebelumnya 2 desa menjadi 5 desa. Kepala Pelaksana BPBD Aceh Utara, Munawar, mengatakan untuk pengungsi terbanyak terdapat di Pirak Timur yaitu 12 titik. Kemudian di Tanah Luas 9 titik dan di Kecamatan Matangkuli 2 titik serta di Kecamatan Langkahan 1 titik. Untuk kebutuhan pengungsi telah disalurkan oleh tim. BPBD masih terus memantau perkembangan banjir serta memberikan pertolongan kepada warga. Kapolsek Tanah Luas AKP Nurmansyah mengatakan petugas juga membantu evakuasi terhadap rombongan pengantin dari Desa Blang, Kecamatan Tanah Luas, yang hendak mengantar lintu ke Desa Ujung Baru, Bergang, Kecamatan setempat. Kawasan ini terendam air setinggi 70 cm. Sudarlun, jaksa dari Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya menuntut Edi Saputra, 25 tahun, terdakwa kasus pembunuhan dua orang anak dan ibu mertua Mulyadi, pejabat pada Dinas Kepekerjaan Umum Tata Ruang Abdia, dengan hukuman pidana mati. Tuntutan tersebut dibacakan dalam sidang lanjutan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Tapak Tuan, Kamis kemarin. Menurut tim jaksa penuntut umum dari Kejari Abdia yang diketuai Firman Syah Siregar SH, terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pembunuhan terhadap tiga korban. Atas perbuatan tersebut, terdakwa dijerat dengan dakwaan ke-1 premier melanggar pasal 340 KUH Pidana tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Seusai mendengar tuntutan JPU, Majelis Hakim PN Tapak Tuan yang diketuai Zulkarnain MH didampingi dua hakim anggota Armansyah Siregar MH dan Muammar Maulis Kadafi MH menanyakan terdakwa apakah akan menyampaikan nota pembelaan secara lisan atau tertulis. Setelah mendengar pembelaan terdakwa tersebut, JPU menyatakan tetap pada tuntutannya. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, belasan aktivis dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Aceh menggelar aksi di depan gedung DPRA dan kantor Gubernur Aceh Banda Aceh Kamis kemarin. Mereka mempertanyakan penyebab belum disahkannya Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh atau RAPBA 2018 14,7 triliun rupiah. Dalam aksi kemarin, massa membawa spanduk bertuliskan APBA untuk siapa dan milik siapa dan sejumlah karton bertuliskan kritikan. Aksi ini mendapat pengawalan ketat Satpol PP dan polisi. Massa lebih terdahulu melancarkan orasi di depan gedung DPRA. Setelah orasi sekitar setengah jam, dua anggota DPRA, Nur Zahri dan Kartini, akhirnya menemui massa. Usai di DPRA, massa bergerak ke kantor Gubernur Aceh. Di sana mereka disambut anggota tim anggaran pemerintah Aceh Dr. Takwallah dan Karhumas Protokol Pemerintah Aceh Mulyadi Nurdin. Kepada kedua pejabat itu, massa mempertanyakan penyebab molornya pembahasan RAPBA 2018. Mereka menilai eksekutif dan legislatif tidak serius memperjuangkan APBA 2018. Mereka hanya mempertahankan ego masing-masing sehingga berdampak pada telatnya pengesahan APBA. Sudarlun, rumah bantuan untuk warga kurang mampu yang baru selesai dibangun melalui anggaran alokasi dana gampung di Blangke Mahang, Kecamatan Julu Aceh Timur, ludes dilalap si jago merah. Rumah yang terbakar rencananya akan diberikan kepada Umi Kalsum, 52 tahun, yang kurang mampu dan saat ini tinggal di rumah yang tak layak huni. Kapolsek Julu Ibda Eko Hadianto mengatakan rumah bantuan itu baru selesai dikerjakan menggunakan dana ADG, tapi belum diserah terimakan kepada pemiliknya, namun sudah ludes terbakar. Saat ini calon penerima masih tetap tinggal di rumah semula bersama seorang anaknya. Kapolsek mengatakan kebakaran pertama kali diketahui Marniati sekitar pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian ia memberitahukan kepada anaknya dan selanjutnya dikabarkan kepada warga sekitar. Namun bantuan terlambat datang sehingga dalam waktu 25 menit rumah tersebut ludes terbakar. Sudarlun, Koalisi Barisan Guru Bersatu atau Kobar GBAC melaporkan Pemkab Aceh Utara ke Polres Aceh Utara terkait dugaan penggelapan dana sertifikasi 6.000 guru di Aceh Utara tahun 2015. Jumlah dana sertifikasi rapelan dari Januari hingga Desember 2015 yang belum dibayarkan Pemkab mencapai 10 miliar rupiah. Ketua Kobar GBAC Utara Yursal mengatakan sesuai petunjuk teknis dan rapel sertifikasi 6.000 guru tersebut harus dibayarkan Desember 2015. Namun hingga 2017, ribuan guru di Aceh Utara masih menunggu pembayaran hak mereka. Dana tersebut termasuk hak gaji ratusan guru kategori 2. Sedangkan kabupaten kota lain di Aceh telah membayar dana tersebut pada 2015. Dana ini bersumber dari APBN yang ditransfer ke kas Pemkab kemudian dibayarkan kepada guru masing-masing. Sebelum dilaporkan Kobar GB, guru telah mendatangi DPRK Aceh Utara untuk mengadukan permasalahan tersebut. Namun hingga saat ini belum ada jawaban dan yang dapat dijadikan solusi. Karena itu Kobar GB melaporkan persoalan tersebut ke Polres. Kobar GB juga menyampaikan laporan itu ke Kemendikbud, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Ombudsman, dan Kapolda Aceh. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Jumat 5 Januari 2018. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudahlun, wassalamualaikum.